See. sana lantaran punya banyak duitnya. Selagi anum bagawi, siang malamnya dianggap sama. Sudah tuha banyak harta, arti rami hanya tahu. Bila Oh.